Kita akan membuka Alkitab kita, saudaraku, dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat 20 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu pagi yang indah ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 20. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca 16, saudara baca 17 hingga selesai ayat 20. Dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, pada waktu Paulus menuliskan surat di Korintus, muncul satu nada yang sangat luar biasa, yang keras, yang tegas, tetapi sangat penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang dikatakan Paulus tentang Injil menjadi gambaran yang paling tegas yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Mengapa? Karena itu adalah keharusan bagiku. Pada waktu dia menempelkan diri, bahwa pemberitaan Injil adalah sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa tidak harus dikerjakan. Ini sangat luar biasa sekali, saudaraku yang kekasih. Tetapi dia tidak berhenti pada statement keharusan, namun dia menyelami, menjiwai, dan membuat itu menjadi satu hal yang luar biasa. Nyawa menjadi taruhannya. Mudah bagi kita berkata, kita orang Kristen harus memberitakan Injil. Itu keharusan bagi kita. Gampang. Tetapi apakah kita berani menyerahkan nyawa kita untuk dia? Apakah kita berani berkeringat darah untuk dia? Itu persoalan yang lain lagi, bukan? Oh, semua kita berkata, semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Ya, tetapi apakah kemudian kita bisa menomorsatukan dia lebih dari diri kita? Dan kita akan berkata, ya Tuhan harus nomor satu dan bukan kita. Tetapi tidakkah dengan jujur kita menemukan, kita seringkali lebih penting daripada Tuhan. Paling tidak, di dalam skala prioritas yang kita buat di hidup kita. Karena itu, saudaraku, dialog batin antara kita dan kebenaran menjadi sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan supaya kita mempunyai kepekaan di dalam kehidupan kita. Karena itu bagi Paulus, memberitakan Injil adalah sebuah keharusan ya, yang harus dilakukan. Ini kepekaan menarik. Pada pidato perpisahan Samuel dengan orang Israel, maka Samuel mengatakan kalimat yang sangat mengganggu saya. Hei orang Israel! Celakalah aku jika aku lalai mendoakan kalian. Berdosalah aku jika aku lalai mendoakan kalian. Saya pikir-pikir, saudara, betapa luar biasanya Samuel dan tidak pernah lalai berdoa untuk orang-orang Israel. Dan bagi dia, dosa kalau lalai mendoakan. Padahal kemungkinan kelalaian bisa terjadi. Dan bagi dia itu dosa. Bukan barang biasa. Kita lalai tugas, lalai pelayanan. Sering kali kita anggap biasa, sorry lupa. Mana kita anggap itu dosa? Kalau saja kita anggap itu dosa, kita akan serius dengan seluruh tugas hidup kita, bukan? Kita akan serius dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara di dalam satu kontrak lalai membayar pada tanggal yang semestinya, ada penalti namanya. Bagaimana mungkin kontrak lebih tinggi dari kontrak kita dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa lalai menjalankan tugas kepada Tuhan dan anggap itu sorry, lupa. Apakah itu bukan sebuah dosa? Mari kita bergeser supaya jangan berpikir dosa adalah mencuri, dosa adalah membunuh dan seterusnya. No. Ternyata lalai mendoakan yang menjadi bagian kita adalah dosa. Paulus memberi ketegasan yang luar biasa. Memberitakan Injil adalah keharusan. Bukan soal mau atau tidak mau. Bukan soal ada atau tidak ada waktu. Tetapi keharusan yang mesti menjadi satu dan pertama dalam seluruh aspek kehidupan. Nah jadi begitu tegar dan begitu kuatnya dia menekankan prinsip ini. Dan ini penting dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Lalu dia menggarisbawahi barisan kedua dan mengatakan, kalau sampai keharusan itu tidak kujalankan memberitakan Injil, maka itu adalah kecelakaan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Kita seringkali celaka kalau aku tidak punya uang, celaka kalau aku sakit, celaka kalau ini, celaka kalau itu. Tidak pernah kita merasa celaka karena kita tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, mari kita menggugat hidup kita. Mari kita menggugat diri kita. Mari kita berkelahi dengan hidup kita. Sehingga ini jadi bagian yang harus kita wujudkan. Jadi itu saya selalu harus berkata. Bertanding menjadi hamba Tuhan. Bukan perkara sederhana. Bertanding jadi orang unggulan. Itu mudah untuk dikerjakan. Bertanding untuk menjadi nomor satu. Itu perkelahian sederhana. Cukup adu pintar dan adu kaya. Kita bisa sampai ke sana. Tetapi bertanding untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada hebatnya pintarmu, tidak ada hebatnya kayamu. Karena dia mau kau rendah hati, tapi maksimal dalam hidupmu. Itu kesulitan yang paling luar biasa, bukan? Karena itu, saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan Paulus harus menjadi tekanan kuat bagi kita. Bagaimana hidup kita, pergumulan kita, hari-hari kita. Bagaimana kita sebagai jemaat yang betul-betul tahu menaruh kepada dirinya sebuah panggilan keharusan dan merasa celaka kalau tidak menjalankan. Bagaimana kita menaruh diri kita sebagai pengurus betul-betul mau melakukan tugas kita. Bukan karena tuntunan organisasi, tetapi kesadaran akan hidup melayani Tuhan. Baru gereja bisa eksis. Dan bagaimana pendeta, bukan sekedar menjadi saya pendeta yang menjalankan tugas rutinitas khotbah saya. Itu kebodohan yang paling mengerikan. Tapi bagaimana saya menjalankan tugas panggilan dengan kesungguhan. Tidak menjadi penting mau dibayar apa tidak, itu nomor 8. Karena hidup melayani Tuhan adalah melayani dia. Keharusan. Nah jadi saudara di sini menjadi prinsip penting bagaimana Paulus meletakkan nilai dan bagaimana seharusnya kita berani di sana. Saya harus memberitakan Injil. Celaka kalau saya tidak melakukan. Tidak penting orang mau hargai saya apa enggak, itu nomor 5. Tidak penting orang mau bayar saya apa enggak, itu nomor 10. Tidak penting orang mau terima apa tidak, tetapi aku harus menyatakan kebenaran itu. Itu sebab setiap kali kita berani tegak berdiri untuk menyuarakan kebenaran, maka artinya kita siap untuk sunyi. Kita siap untuk sendiri. Kita siap berbenturan dengan dunia yang kejam ini. Kita siap berkelahi. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana bertanding dalam kehidupan menjadi sebuah kegairahan yang harus ditumbuh kembangkan. Ingat, tidak menjadi penting berapa kali khotbah dalam satu hari. Tidak jadi penting berapa banyak tempat yang saya datangi untuk berkhotbah. Tapi jadi penting bagaimana khotbah itu menghidupi kehidupan saya. Inilah semangat yang harus kita pikirkan. Yang digambarkan oleh Paulus. Maka Paulus berkata, bagiku harus memberitakan Injil. Celaka jika tidak memberitakan Injil. Karena itu belajarlah untuk gelisah. Kalau kita tidak melayani. Belajarlah untuk gelisah. Kalau kita melihat kekacauan, lalu kita bisa duduk diam. Please, kita enggak punya hak untuk itu. Belajarlah untuk gelisah ketika kita terlalu santai dan terlalu cinta diri sampai kita tidak mau memberitakan Injil itu. Karena itu jangan jadi cengeng. Pelayan Tuhan itu unggulan yang berani berkelahi. Orang cengeng selalu sayang diri. Rasa tidak diperhatikan, semua sudah jadi seperti guncangan yang mengerikan. Kebenaran harus menjadi kebenaran yang ditegakkan. Kita berani mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Perpisahan seringkali tidak terhindari ketika kebenaran harus menjadi ukuran. Itu prinsip dalam hidup. Ya, sehingga keberanian kita menyuarakan Injil itu harus menjadi kekuatan yang tegar yang kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Karena itulah Paulus berkata, kalau saja aku melakukan menurut kehendakku sendiri, ya, memang aku berhak menerima upah dari Injil itu. Tetapi melakukannya bukan karena kehendakku, tetapi tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Menarik ya. Kenapa kita menginjili? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita harus memberitakan pemberitaannya. Karena itu aneh sekali kalau kamu menginjili lalu kamu berhitung apa yang kamu dapatkan. Bukankah engkau diberi wewenang? Bukankah engkau sudah diberi hak oleh Tuhan untuk boleh melayani Dia? Dia yang sudah menebus dosa kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa berhitung dengan Dia? Sungguh mengerikan sekali. Maka tidak mungkin kita bisa berhitung dengan Dia kecuali melakukan apa yang Dia mau. Kita tidak punya hak untuk berpikir itu. Oleh karena itu terlalu rendah ketika kita tadi melayani, berhitung apa yang saya bisa dapatkan. Saudaraku yang kekasih, menjadi menyedihkan kalau tugas pemberitaan dinodai dengan berbagai hal yang salah dalam diri kita. Saya pernah ikut kelas homiletik, lalu dosen mengajukan satu semacam diskusi di antara kami. Kalau kita pelayanan, lalu selesai pelayanan, sampai kita pulang gak dikasih amplop. Perlu gak kita mengingatkan mereka? Diskusinya rame, karena bisa jadi siapa tahu yang kalau itu keluarga ya gak apa-apa. Tetapi kalau itu gereja, lalu siapa tahu bendaharanya sengaja gak kasih mau ambil uangnya. Ali bilang untuk tahu kebenaran kita harus beritahu. Bukan soal uangnya, tapi supaya tahu bahwa kita gak terima. Saya waktu itu agak berbeda pendapat. Saya pikir, kenapa juga mesti? Kalau Tuhan mau ingatkan, apa susahnya? Kalau Tuhan gak mau ingatkan, berarti memang perlu untuk kita nikmati, kan itu saja atau sebetulnya ya. Masa sih Tuhan gak mampu? Nah, saudara-saudara yang kekasih, ringkas cerita itu selesai. Satu waktu saya ngalamin sendiri. Lalu saya pimpin satu KKR gabungan dari gereja-gereja, ribuan orang hadir. Sesudah selesai saya khotbah, saya dikasih beberapa kotak kue, saya bawa jalan. Ya. Lalu saya sudah yakinkan tidak ada isinya, saya bagi-bagi. Karena saya biasa bawa begitu, dikasih ekstra pasti sudah hansip, apa pasti kebagian gitu ya. Lalu saya beri. Enggak ada amplopnya. Saya sumbat diri saya sudah mulai bergumul kasih tahu apa enggak. Tapi saya pikir tidak, saya mau belajar juga. Ya, kenapa? Emang kenapa kalau aku memberitakan khotbah tidak dapat apa-apa? Toh aku bukan cari itu. Ya, ribuan orang yang datang loh. Mestinya kan PK-nya gede dong ya. Banyak kolektenya kan. Tetapi aku tidak cari itu. Aku melayani Tuhanku, lalu berkelahi laku dengan diriku. Berbagai argumentasi coba aku ajukan juga terhadap diriku ini. Enggak, itu hakmu, kau harus ngomong, kalau enggak benar. Tapi saya pikir lagi, tidak, ini lain. Ini bukan masalah ahli yang umum. Ini bicara tentang persembahan yang diberikan kepada pendeta, kan begitu. Akhirnya saya diam. Enggak. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, satu hari berlalu, ya sudah. Saya enggak pusing. Ya, sesudah satu hari berlalu, kemudian besoknya ada yang telpon saya. Pak Bikman, sorry. Mestinya saya memberi Bapak persembahan. Tetapi saya lupa, Pak. Oh ya, enggak apa-apa, saya bilang. Enggak masalah buat saya. Saya mesti serahkan, Pak. Ya terserah, atur saja kalian sesempatnya saja. Kan gitu. Nah yang terakhir itu yang dia bilang, tapi uangnya udah kepake, Pak. Saya mau cicil. Alamak, saya bingung, emang berapa persembahannya terus berapa mesti dicicil. Lalu saya bilang, sorry, jangan. Pantang bagi saya menerima sesuatu jadi beban. Kalau kamu sudah terpakai, jangan dicicil. Ya, asal kamu lapor saja sama gereja. Saya ikhlas. Ya, jadi saya gak mau. Ya, besoknya lagi, telepon lagi satu orang yang lain. Pak, Bapak terima. Saya bilang, enggak. Waduh Pak, sorry Pak. Enggak apa-apa, kemarin sih saya udah ditelepon. Saya kan gak tahu nih. Ya antara yang ini sama ini, rupanya yang telpon terakhir itu bendahara gereja, yang ini bendaharanya panitia, kira-kira begitu, yang bilang pakai ini. Pak, mestinya sudah dikasih, kami memang agak curiga dengan dia. Ya, gak apa-apa. Nah kemarin saya cuma mau luruskan saja, karena dia kemarin mau cicil, gak apa-apa, kalian rapat di gereja, kalian bereskan. Dia harus bertanggung jawab untuk itu, tapi tolong jangan dicicil. Saya rela kasih itu. Tapi silakan gereja lakukan. Tapi mungkin apa karena mereka gelisah atau apa, tapi saya juga sudah ngomong, tetap dikirim ke rumah tapi enggak ke saya. Ya, jadi titipkan tolong Pak Bikman jangan tolak dan segala macam. Dan saya pun enggak tahu lagi telepon balik orang itu. Saya memang enggak ada record nomor dia begitu ya. Saya tunggu beberapa hari enggak ada telepon, cuman terus dia bilang, apa namanya taruh begitu saja sesudah penjelasan itu. Kelihatannya mereka malu setengah mati begitu ya. Nah, sesuatu yang kekasih yang saya ingin mau katakan apa? Pada waktu saya belajar tidak mengambil apa yang menjadi hak saya, pada akhirnya kan Tuhan juga bela saya ya. Tetapi saya punya nama bagus. Nama saya tidak jadi busuk karena itu. Padahal hak saya kan untuk merimain. Ya. Tetapi sampah besar Big Man Sirait kalau urusan itu dilakukan. Nah, oleh karena itu belajar memberitakan Injil dengan enteng tenang, tidak ada urusan. Saya akan berbicara apa yang harus dibicarakan. Bodoh amat orang suka apa enggak. Tapi Injil adalah Injil. Dan saya percaya kebenaran yang menyakitkan selalu pada waktunya akan menjadi obat yang menyembuhkan. Ya. Saudara-saudara, itu sebab tidak mudah menjadi pendeta. Itu sebab saya tidak bisa ngerti ketika pendeta pasang rit, pasang tarit. Kalau undang saya sekian, gila sekali. Saya tidak bisa mengerti ketika pendeta punya target yang bersifat sangat personal. Saya mau ini, saya mau itu, dan seterusnya. Why? Tidak layak bagi saya memikirkan itu. Beritakan Injil. Tuhan akan cukupkan kita dalam apa yang dia tahu. Urusan dia itu. Itu bukan urusan kita itu. Oleh karena itu, saudara-saudara belajar menyikapi dengan jelas. Ini penting sekali. Saya belajar dari Hudson Taylor. Yang pernah saya baca bagaimana dia memberikan dirinya untuk menjadi misionari. Tetapi kemudian lembaga misi menunda dia 7 tahun untuk mempersiapkan diri. Dia perlu belajar bahasa Chinese, apa bahasa China, karena dia mau dikirim ke China pada waktu itu. Nah, pada waktu 7 tahun dia mesti menunggu di London, lalu dia kerja pada seorang dokter. Dia menjadi pembantu dokter. Dokter selalu ingatkan, kalau aku lupa, tolong ingatkan upahmu. Tapi seringkali si dokter lupa, Hudson tidak berbicara. Dia berkata dalam kesaksiannya, aku hanya belajar untuk menunggu pertolongan Tuhanku. Pasti dia tahu kapan aku butuh. Dia kerja bagus. Makanya si dokter suka merasa gak enak hati kalau terlambat. Tapi dia mendulukan kerja sangat personal. Jadi tergantung dokter itu. Nah, kemudian berapa satu waktu seringkali, dan ada satu waktu yang puncak, sampai besok hari itu duitnya habis. Ya, sore nanti gak makan nih. Karena uang udah gak ada lagi. Gaji belum dikasih. Udah lewat beberapa hari. Ya, dia diam. Sampai sudah mau pulang selesai, udah jalan. Tiba-tiba si dokter balik. Hudson, come. Aku udah kasih kamu belum bulan ini ya? Dia jawab, belum. Kamu kenapa gak ngomong? Langsung si dokter keluarkan lagi, ini upah kamu bulan ini. Malam itu dia makan. Dan dia bilang apa? Thanks God. Pada waktu mau pulang dia sudah antara mau balik kanan gerak mau ngomong sama dokter. Dok, belum terima bulan ini. Dan dia dokter sudah ingatkan, selalu ingatkan saya. Karena kalau gak ngomong gak makan. Tapi sudah keburu jalan, dokter yang berbalik lalu panggil dia. Malam itu dia makan lagi. Dia bilang apa? Tuhan selalu tahu kebutuhanku. Sehingga dia pergi ke China dan sangat dikenal di China. Matahari di China tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor berdoa. Itu sangat terkenal. Dia selalu bangun pagi mendoakan China. Dan China diwarnai oleh pelayanannya. Pertanyaannya, masihkah gereja mempunyai orang-orang punya jiwa seperti itu? Saya pikir gereja harus malu. Karena gereja sekarang terlalu penuh dengan aksesoris. Penuh dengan dandanan makeup. Tetapi keoriginalitasannya kehilangan. Gereja akhirnya wujud palsu yang muncul. Cinta kasih tidak lagi bisa dirasakan penuh. Kebenaran hanya menjadi khotbah, tetapi tidak menjadi buah hidup sehari-hari. Karena itu kita berkelahi. Bertanding. Ya. Saya tidak pernah puas karena saya bisa khotbah. 500 khotbah minimal di otak saya ini ada. Minimal. Khotbah radio yang kita sudah khotbahkan sudah mencapai 6 volume, mau masuk ke volume 6, sudah 5 volume, 5 kali 4, 6, 5 kali 25, 125 kali 4, ada 125 judul. Besar dengan 4 subtema, 600. 600 itu masing-masing 22 menit khotbah. Belum termasuk seri-seri yang kita bikin. Khotbah 7 seri kita tentang salib sudah 5 kali 7. Ya, saya sudah punya stok 8 kali 7. Dan saya berdoa supaya bisa itu 10 kali 7. Natal itu bisa 10 kali 4. 40 khotbah Natal, 70 khotbah soal salib. Dan tentu saja saya berharap pada Tuhan. Tuhan terus selama hidup. Entah jadi berapa itu tidak tahu saya. Jangan tanya soal khotbah-khotbah. Jangan tanya soal Alkitab. Saya pimpin beberapa kelompok PA. Ya. Saya sudah selesai PA dari Matius itu sampai selesai. Lukas selesai, Markus selesai, Yohanes selesai, Wahyu sudah selesai. Beberapa kitab banyak sekali surat-surat Paulus. Ya. Tapi demi Tuhan yang hidup, apalah arti semuanya itu? Kalau kemudian tidak kulakoni dalam hari-hari hidupku. Karena itulah saya perlu membangun prinsip sesuatu. Belajar. Itu pun seringkali kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang tadi. Tahu saya bergumul juga untuk PK itu. Ngomong enggak. Saya enggak bisa plong begitu saja. Sampai saya mengambil keputusan diam saja sudah. Tidak mudah. Saudara yang kasih, disitulah kita belajar untuk mengerti bagaimana menikmati. Memberitakan Injil karena tugas yang Tuhan emban. Tidak gampang. Tapi kita harus berkelahi di sana. Itu sebab tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kalau pemberitaan Injil adalah keharusan, kalau celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, mana mungkin kualitas kita biasa-biasa. Karena kita akan menjadi orang yang luar biasa, berkelahi, bertanding. Melayani saya tidak pernah berhitung. Khotbah saya tidak suka daur ulang. Dulu saya punya khotbah, saya koleksi. Lalu saya khotbah lagi tempat lain. Sekarang bikin kertas catatan, selesai sobek buang. Saya berkelahi dengan diri saya. Tidak ada pakai stok kemarin. Tidak mau daur ulang. Ya. Sehingga saya terus mengembangkan pikiran. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya lagi di mana nih? Saya bicara sama siapa ini? Di konteks apa? Maka saya akan membawa bagian itu ke tempat lain. Mungkin ayat itu saya bertemu 3, 4, 5, 10 kali. Di 10 tempat yang berbeda. Di 10 konteks yang berbeda. Isinya jelas tidak boleh dirubah. Tapi konteksnya bagaimana pengaplikasian harus dinamis. Tuhan tolong. Karena itu saya tidak percaya orang Kristen bodoh. Orang Kristen harus pintar. Pak, IQ orang beda-beda. Saya tidak bicara IQ. Kalau IQ-mu 150 pintar kalau dengan 150, kalau 75 pintar kalau dengan 75. Kalau 5 jadi 10, kalau 2 Tuhan enggak minta jadi 10, jadi 4. Itulah hidup kita. Maksimal. Sehingga kita berkelahi, bertanding. Toh kalau saya tidak lakukan, saya celaka. Karena itulah kita bertumbuh. Pemberitaan Injil menyangkut seluruh aspek logika kita, pikir kita, ketajaman kita. Tetapi Injil juga berbicara tentang moralitas kita, hidup kita, dan seterusnya. Bagaimana orang melihat dan belajar dari kita. Kita berkelahi dengan zaman ini. Bagaimana kita belajar mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebab kemudian Paulus mengatakan hal yang luar biasa. Kalau demikian, apakah upahku? Paulus tahu dia adalah rasul yang bisa mengambil upah hak penginjilan. Karena rasul hidup dari berita Injil. Mereka beritakan Injil. Penginjil itu begitu. Kabarkan mereka dikasih itu hak. Berapa itu urusan yang memberi. Sehingga sebetulnya dia bisa meminta. Tetapi etika paling tinggi yang diajarkan Alkitab. Kau bukan pengemis. Kalau Tuhan mau memberi pasti kau bisa diberi. Nah itu sebab kemudian saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana Paulus berkata bagiku upah adalah upah. Kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya sangat terobsesi sudah lama dengan kalimat ini. Dan itu prinsip yang saya bangun. Saya memakai kalimat yang sering kalian dengar. Miskin boleh, sombong harus. Kita boleh enggak punya, tapi tidak jadi peminta-minta. Karena Tuhan terlalu kaya kalau dia mau. Dia tahu. Kalau belum waktu, tunggu. Kapan dia mau kasih, terserah. Kalau dia enggak kasih-kasih, berarti itu bagianmu. Jalani sampai kematianmu. Tapi tidak ada alasan untuk kerja tidak bermutu. Lakukan, dan jangan berhenti. Tuhan akan tolong kita, saudaraku. Tuhan akan mampukan kita bergerak dinamis dalam seluruh kehidupan pelayanan kita. Upah adalah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, di dalam berorganisasi tidak gampang. Saya pendiri dari gereja ini. Saya memulai dalam banyak aspek. Saya merekonstruksi dan menyusun struktur daripada gereja kita. Dibantu beberapa kawan, susun lagi apa yang saya mau supaya bisa direkam dengan baik. Iya. Buku panduan kadang-kadang waktu saya yang keuber-uber. Kita mau bikin buku yang kita sebut The Quality untuk memahami apa itu pelayanan dan seterusnya. Sehingga semua orang yang tugas tahu. kenapa lu tugas, kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya. Saudara yang kekasih, kita bikin organisasi. Saya berhak untuk bikin apapun, mau arahkan kemanapun, saya pendiri. Ya. Saya ambil bagian, saya juga memberi persembahan kepada gereja. Saya bersyukur karena banyak kawan, banyak pergaulan, banyak juga yang membantu gereja kita, yang bukan jemaat kita. Thanks God. Tapi kan saya punya hak besar dong. Tetapi waktu rapat, waktu apa, saya coba beri pendapat, memberikan arah, lalu kawan-kawan berpendapat gini, gini. Belum tentu semua setuju dengan yang saya katakan. Bisa ada perpendapat ini dan itu. Dengan mauku, sederhana men-setting supaya one man show, semua ngikut saya. Tapi saya harus belajar, tidak seperti itu, bukan? Karena kita sama-sama melayani. Akibatnya apa? Pride saya, kebanggaan saya mesti lepas. Gak gampang, jangan. Mungkin saudara tidak sadar, ya pengurus tidak sadar. Tapi bagaimana saya melepas itu gak gampang. Saya bukan orang bodoh masalahnya, itu repot juga buat saya. Orang ngomong apa saya pun tahu. Gak perlu pendapat itu, saya bisa lebih bagus. Tapi saya kan mesti kudu hati-hati, masa semua orang dibodoh-bodohin, lalu mereka tidak dianggap mau jadi apa. Lalu sulitnya setengah mati, saudara, waktu pride itu dilepas. Waktu kepercayaan itu mulai didelegi, tapi hasilnya gak bagus. Rasanya kita mau nyut-nyutan begitu, tapi mesti proses, mesti ngerti orang. Waduh, jangan kalian pikir itu mudah. Itu perjuangan tersendiri buat saya. Gak gampang. Ya, ketika membuat keputusan-keputusan pahit, kadang-kadang beratnya setengah mati. Karena keputusan seringkali identik, bisa kena ke pribadi saya. Ya. Pergumulan yang tidak sederhana. Tapi bagaimana bergerak, kadang-kadang saya juga gak ngerti. Kenapa tidak mulus seperti yang kita mau. Kenapa selalu ada kendala, ada kesulitan. Tapi saya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Ternyata, ketika saya bekerja dengan segala kemampuan yang ada, tidak bisa mengabaikan diri. Pengen dihormati, pengen dihargai. Tetapi, hormat dan penghargaan tidak selalu datang. Siapkah saya untuk tetap sedia? Nah, itu persoalannya. Maka saya berkelahi dengan siapa? Dengan diriku. Saya bisa memilih pelayanan paling enak dan tidak membebani diri. Ya, saya selalu bilang, jadi PKK Simatupang ya. Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Satu hari dapat khotbah sekian kali sekian amplop, selesai. Saya sudah hitung-hitung. Ya, saya sudah hitung, jujur saja. Saya main hitung. 100 juta paling minim. Ya. Tetapi saya jadi pelacur murahan. Karena saya bukan lagi jadi hamba Tuhan. Dan saya tidak rela. Saya mau jadi orang terhormat. Karena itu harus belajar melakukan yang Tuhan mau. Karena itu saudara yang kekasih, bagaimana pergumulan terus dijalankan. Upah bagiku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah, betapa memalukannya. Kalau kita bicara Injil lalu bicara upah, lucu sekali. Kalau kita bicara Injil, kita bicara hidup kita, lucu sekali. Saya pendeta, tidak ada cita-cita saya untuk jadi orang kaya. Perhatikan kalimatku baik-baik. Hari ini saya berdiri dan berkata, saya bisa lebih kaya dari hidup saya sekarang. Lepas pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang tidak mendatangkan uang, selesai. Cuma merubah kegiatan saja. Kalau Tuhan kasih kaya, urusan dia. It's not my business, karena aku bukan businessman. Kalau bisnismen miskin, bahaya itu. Kok kau pebisnis tapi miskin? Bisnismen apa kau? Memalukan. Tapi kalau pendeta kaya, bahaya itu. Kok bapak pendeta kaya amat ya? Apa yang bapak kerjakan? Ada pendeta dicari-cari pengusaha. Karena banyak cash flow-nya. Gila ya. Pengusaha mau minjem duit pendeta. Saya pikir gendeng juga ya. Yang ada pendeta kalau minjem duit pengusaha kita masih ngerti dah. Hah? Uang cash. Gila. Sudah terbalik-balik dunia ini, saudara. Di mana pride kita? Karena itu pertahankanlah hidupmu, nilaimu, dirimu. Banggalah. Karena itu belajarlah memberitakan Injil. Jalankan tugasmu. Ketika banyak kesakitan di dalam hidupmu, ingat itu penghormatan Tuhan untukmu. Loh, Pak, apa sih Bapak ini? Aku melayani baik-baik, tapi jadi sakit hati gara-gara begini. Bukan, please. Kalau memang kau melayani dengan baik dan benar, dan kau tersakiti karena itu anugerah kehormatan bagimu. kau bisa mencicipi sedikit salib itu. Saya bersyukur pada Tuhan banyak fitnah yang saya terima. Sampai akhirnya orang tahu saya tidak salah. Ya, tapi bertahun-tahun kadang-kadang. Satu tahun, dua tahun orang baru ngerti. Rasanya luka ya. Tapi ketika mulut mesti terusin. Pada akhirnya baru saya ngerti, iya Tuhan baik. Karena orang yang pernah curiga sama saya, salah paham sama saya, begitu tahu ternyata dia cuma dengar fitnah, dia nyeselnya setengah mati, hormatnya setengah mati sama saya. Saya enggak minta dia hormat. Sorry, saya salah. Orang itu memang cerita begini. Saya malah tahu orang satu lagi busuknya setengah mati. Unik ya hidup ya. Cara Tuhan memberi kita karunia, memberi kita kemenangan, kepuasan, seringkali kita dibanting. Itulah Tuhan cara membentuk itu. Sehingga kita terbentuk menjadi kuat luar biasa di dalam hidup kita, terus berproses. Saudara-saudara yang kekasih, tidak mudah untuk menjadi pelayan yang sungguh. Tadi saya share, saya pendiri di Mika. Kita jalankan pelayanan kita. Okay. Saya kalau lagi mission trip atau ulang tahun, sudah harus ke sana. Ya, dua event itu sudah tidak bisa tidak, itu hukumnya wajib. Ditambah kunjungan lainnya. Kalau saya berangkat, saya biaya sendiri. Kalau saya pergi sama anak saya, bawa dua anak, bawa tiga anak, tiga-tiga. Kalau mau ikut sama istri, bayar sendiri. Makan, bayar. Ya, teman-teman saya selalu bilang di yayasan, Pak, you kan pendeta boleh. Saya bilang, saya memang pendeta, tapi tidak boleh. Karena saya pendiri. Tidak ada orang boleh mendirikan yayasan, lalu makan dari uang yayasan. Itu kecelakaan. Itu. Karena itu aturannya foundation. Tidak boleh pendiri digaji. Barang siapa mendirikan lalu makan gaji, ingat, itu sudah kesalahan. Hukum legal saja sudah salah. Saya enggak mau. Lu kalau nanti enggak punya duit, gampang. Apa gunanya aku kenal kalian? Ku telepon kalian, enggak ada uangku tolong kirim ongkos. Kau kasih, syukur. Enggak kau kasih, enggak ngemis aku. Karena saya selalu percaya ya. Masa sih kalau memang perlu Tuhan enggak atur. Sehingga saya pergi sesuai yang kekasih. Nah, ini yang jadi masalah. Biaya bayar sendiri, bangunan kita, donaturnya kita juga, semua kita ikut. Nah, sampai sana. Ini guru-guru, wah ada gak beres lah ini, gak beres lah apa misalnya. Ngamuknya setengah mati itu rasanya. Saya jengkel, kesel. Gila lu, saya ada keluar uang, saya gede, saya berkeringat, saya begini, kalian cuma begini, begini. Rasanya saya marah. Tapi habis marah itu, memang semestinya saya marah karena mereka salah. Tapi dalam marah saya, sebetulnya saya merasa, saya the owner, the big boss, bukan cuma the big man gitu ya. Semuanya itu numpuk sudah. Kurang ajar kalian ini, kira-kira begitulah sikapnya. Akhirnya saya sadar. Dan seringkali saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Seharusnya aku siap dengan fakta yang ada. Ku tegar mereka untuk salahnya tanpa pernah perlu merasa aku paling hebat dan luar biasa. Upahku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Mestinya aku sudah tidak terima uang, keluar uang. Dan kalau saya pergi ke Kalimantan sampai 4 hari, minimal itu 4 kali 2 khotbah hilang. 8 kali. 8 kali amplop. Ah, hitung sendirilah. Udah hilang 8 amplop. Gampang sekali. Tidak perlu munafik pendeta-pendeta. Maka kalau ada orang bilang, Pak Bigman hebat ya pelayanan kesana kemari. Pernah ngomong. Saya bilang apa hebatnya. Saya Mas Uri ngomong belak-belakan. Apa hebatnya aku pelayanan kesana kesini. Lu iya dong Pak Bapak, khotbah sana khotbah sih. Ah gila kau, aku bilang. Kalau enggak khotbah justru masalah. Enggak ada amplop. Enggak ada amplop, enggak makan. Apa bedanya aku dengan kalian? Kalian kerja kan digaji. Gimana kalau lawyer enggak ada kasus? Gimana lawyer kalau enggak ada kerjaan? Mau dari mana? Payment dong. Gimana dokter kalau enggak ada pasien? Sama aja pendeta kalau enggak ada khotbah. Enggak ada amplopnya. Dipanggil sering-sering, bukannya susah, senang kalau perlu, mati pun oke lah. 10 amplop satu hari kan, kita belain kan kira-kira begitu. Sebetulnya pendeta pelayanan apa amplopnya? Ini kan beda-beda tipis ya. Sehingga saya tidak merasa hebat, saya banyak pelayanan. Karena saya enggak free kok. No, bukan itu. Bagaimana memberi diri? Nah, pelayanan diri waktu saya pergi Kalimantan ini nih. Kagak terima uang, enggak dihormati, marah saya. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus begitu, sudah diberinya nyawanya untuk aku kerja enggak benar, apa enggak habis aku? Lalu aku bilang, aduh Tuhan, habislah aku ini disate sama Tuhan. Kurang ajar kau, kukasih ini, kalau Setiap hari saya ditampar Tuhan. Saya bersyukur Tuhan penuh pengertian pada saya. Dan saya marah kepada diri saya. Kenapa saya kurang pengertian pada yang lainnya? Gak gampang ya. Itu pelayanan, saudara. Titik benturnya itu di situ. Oleh karena itulah, keharusan dalam penginjilan yang harus kita semangati, menjadi kecelakaan kalau tidak kita lakoni. Kita sadari bagaimana kita melakukan itu. Dan jangan berhitung dengan Tuhan itu. Kita berteriak kepada diri kita. Bagaimana bertanding. Saya pendeta dan saya suka bicara apa adanya. Saya pendeta dan gak munafik. Omong kosong kalau saya gak suka mobil mahal, mobil bagus. Omong kosong kalau saya gak suka rumah mahal, rumah bagus. Dan saya berkelahi untuk cukup. Karena kalau kuteruskan, gak tahu lagi batasnya di mana. Pasti gak akan pernah cukup. Jadi saya berkelahi tiap hari untuk itu. Saya penggemar soalnya. Ya. Jadi saking gemarnya mobil, gak bisa beli. Prototipenya yang saya beli. Saya pajang di rumah saya. Ayo, mobil apa mobilmu? Aku juga punya. Cuma 1:200. Ya, saya punya 1:64:24 gitu yang kalau gede-gede ya. Saya pajangin aja. Saya suka. Ya. Tapi kan gak harus punya ya. Saya punya buku, saya punya riwayat mobil. Kalau saya pergi pelayanan di Jerman, Pak mau kemana? Stuttgart dekat enggak? Ya, 2 jam. Ayo ke Stuttgart yuk. Masuk ke Museum Mercy. Saya sudah masuk Museum Ferrari, saya sudah masuk Museum Mercy, saya sudah masuk Museum Porsche. Ya. Sudah pegang, sudah foto, tapi belum beli. Ya, biar kawan-kawan saja yang punya ya. Tapi saya memang diberi Tuhan karunia menikmati ya. Puji Tuhan. Saya sudah naik mobil, sudah naik helikopter. Apapun sudah saya naikin. Tuhan baik ya. Enggak punya, tapi bisa. Tetapi ketika duduk itu, satu orang ajak saya. Pak, yuk mesti ngisi. Enggak cukup waktunya. Karena saya 15 menit harus pulang, lalu ngajar. Saya enggak mau mahasiswa saya nunggu. Selisihnya cuma 15 menit. Saya perlu waktu 45 menit sampai di tempat saya ngajar. Enggak bisa. Pak, please, lu enggak bisa enggak ikut. Sorry waktunya. Tapi kalau bisa saya atur, Bapak, waktunya nyampe 15 menit gimana? Ya oke aja, saya enggak ada masalah. Saya enggak kepikiran. Toto jadi, susah. Jadi saya berangkat naik mobil karena pagi, pulangnya saya naik helikopter. Diantar sudah. Dari Kebayoran terus sampai turun. Ya di Jakarta Pusat kalau di Arya Duta kan pulang ke sana kan tinggal dekat. Ke Salemba kan ya 10 menit beneran. Ya, nah heli cuma 7 menit terus turun lagi naik mobil udah siap 7 menit. Begitu saya turun semua jalan itu sudah kayak bos aja kan. Turun itu apa security, silakan Pak, udah diatur begitu. Sampai saat lift-liftnya udah ditungguin, gila juga ya. Hari itu saya merasa saya paling kaya di Indonesia. Tapi begitu sampai Salemba baru saya tahu, saya cuma pendeta. Perjalanan pendek, sekejap begitu kan. Jadi sesuai kekasih yang saya mau katakan apa? Hebat. Waktu dia bilang itu, naik heli, saya bilang, aduh sorry, gue takut. Ya. Pak, enggak lah, biasa kok. Sorry, saya takut. Kenapa sih, Pak? Bapak kan pendeta kok takut gitu? Iya, gue takut. Takut apa sih, Pak? Takut enggak mau turun-turun. Itu persoalan saya. Bukan takut naik jatuh, saya emang enggak takut yang begitu-begituan. Mau kecemplung kemana mati, mah hidup urusan belakang. Takut enggak mau turunnya yang repot. Kalau udah enak duduk, saya enggak mau turun kan gawat ya. Jadi pendeta heli saya nanti. Saudara yang kekasih, berani menikmati, berani tidak terikat, enggak mudah loh. Karena kalau sudah menikmati cenderung apa? Kita terikat. Makanya selalu ingat kalau kita memberitakan Injil, enggak ada urusan lainnya. Itu sebab saya maafkan ya, kalian harus belajar. Kita memberi persembahan, jangan pernah di otakmu itu kembali 2 kali lipat, apalagi 30, 60, 100 kali. Jangan berdagang kau sama Tuhan. 2 kali itu namanya 100%. Orang dagang jungkir balik saja untung 20-30 udah bagus itu. kau minta 100% ngasih persembahan, kurang ajar kau. Tidak pantas itu. Makanya di gereja harus hati-hati yang doa-doa. Jangan lagi bilang, Tuhan sudah beri berkati, kembalikan berlipat kali ganda pada mereka. Stop mulutmu. Sudah memberi, sudah seharusnya. Berlipat kali ganda itu Tuhan lagi menggugat kita. Kau pikir kalau kau kasih kau miskin. Tidak, aku akan berkati kamu. Ya, thanks God, itu iman kita. Tapi bukan doa kita. Lalu kita minta sama dia. Tuhan mau bilang sama kita, jangan mendit-mendit kau, itu loh maksudnya. Ya, bukan kita lalu minta. Maka pakai mimbar itu baik-baik. Kalau kau beri persembahanmu, ingat, kau tidak pernah bisa memperkaya Tuhan. Siapa kau, siapa aku? Aku tidak bisa pernah menolong pekerjaan Tuhan. Siapa aku? Tuhan bisa pakai aku, thanks God. Maka aku tidak boleh bertingkah. Bagus dia mau pakai. Bagus dia pakai aku untuk khotbah. Dia bisa pakai batu untuk khotbah. Maka aku harus khotbah baik-baik. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, itu yang mesti kita camkan, kita pikirkan, kita rubuhkan seluruh pikiran salah. Amblas! Mari kita bangun yang benar. Sehingga kita betul-betul menjadi alat yang tangguh itu. Kita beritakan Injil itu. Dan dia berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wow. Berat ya. Ketika kemudian kita menjadi orang paling penting. Tapi rela menjadi tidak penting. Gampang ngomongnya sesuatu. Bagi saya yang paling sulit bukan bagaimana menjadi pendeta dan terus berkhotbah, bukan bagaimana menjaga kualitas khotbah saya, no, bagaimana menjaga pengetahuan saya, bukan. Demi Tuhan yang hidup, kalau dari tahun ke tahun kalian lihat pikiran saya tidak semakin tajam, tolong tegur saya, ingatkan saya, bahwa ada sesuatu yang salah, kasih tahu. Saya selalu belajar dari semua orang. Kalian bicara sudut apapun, saya dengar dan saya belajar. Lalu saya perpikirkan perspektif teologisnya itu kayak apa. Tetapi yang paling sulit, ketika kemudian bertambah kawan, bertambah orang yang kita kenal, bertambah tinggi pergaulan kita, ini yang makin berat, saudara. Karena saya merasa kadang-kadang saya sudah berkelas, jadi godaan rasa hebat itu gede loh. Saya kalau kumpul sama banyak kawan-kawan, ini konglo semua. Lu gimana? Gua awal lu payah, lu nggak bisa lu begitu. Lu cengeng amat sih lu Kristen. Maju dong misalnya gitu ya. Ini kita pendeta ngomong sama orang lagi papa sungkan-sungkan, kadang-kadang ngomong tunduk kita kayak kawan. Memang saya bilang sorry, lu bukan pengusaha buat gua. Lu temen. Dan gua nggak usah lu anggap pendeta temen. Kalau temen, ayo ya siap-siap tegur-teguran. Kan begitu temen enaknya ya. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Tapi kadang-kadang itu membuat saya tergoda loh, saudara. Kadang-kadang pikir, aduh, gitu ya. Hah? Nggak gampang. Ya. Jadi saya sangat menikmati pergi sana. Kadang-kadang cuma saya pikir ya, nggak gampang menjaga diri. Ya. Saya, karena sering kawan-kawan, ayo ke sana, makan sini. Bolak-balik saya makan sana, makan sini. Jujur aja, ada banyak orang bilang, wah saya ketemu Pak Bingman kemana sana, wah ketemu Pak Bingman. Tempatnya yang gila-gila gitu. Jadi gambarannya kayaknya aku udah kaya banget. Padahal mereka lupa, waktu aku makan, sepeser pun gak keluar uang. Kan bukan aku yang bayarin. Tapi kan orang gak mau tahu ya, Pak Bingman makan di sana. Hah? Nah yang jadi masalah sebetulnya sayanya. Besok masih mau gak saya makan di warteg? Itu kan persoalannya kan? Makanya waktu saya pernah makan di satu tempat, lalu anak saya pergi makan, lalu cerita sama kelompoknya itu, papa suka makan sini. Ah, papa lu mau makan di sini? Dia bingung, bapaknya mau makan di warung yang pinggir. Loh, dia ketawa, papa mah kemana juga jadi. Ya, saya memang begitu kok. Ya, kalau bernostalgia saya suka ke Keramat Raya, makan padang itu. Naik kaki, lipat di kursi itu kan. Makan pakai tangan, seru itu ya. Ngomong kita ngobrol-ngobrol sama si Bundo di situ kan. Orang awak tuh kan. Ngomong Padang kita beletat-beletot di situ. Selesai jalan kaki. Tetapi ada enggak godaan untuk tinggi? Yes. Maka saya pikir Paulus ya. dia orang merdeka, tapi rela terikat. God is not easy. Berat itu. Ya, saya bicara servant leader. Bagaimana pemimpin yang melayani. Saya seminarkan itu sudah lama. Dari berbagai aspek. Kemarin rekaman di radio saya serekamkan lagi. Tetapi maaf ya, kalau just a model itu sederhana. Manajemen modern sekarang kalau makan gabung direktur sama anak buah gitu kan, satu meja apa. Itu manajemen modern, tetapi pride-nya tetap beda. Ya. Bagaimana kalau Paulus ini lain? Jadi bukan style, bukan cuma sekedar sebuah gaya, tapi betul-betul rendah hati. Itu enggak gampang. Saya kalau ada orang yang rendah bawah ngomong agak kurang ajar, saya naik darah loh. Cuma karena pendeta jaga-jaga supaya darahnya jangan keluar, gitu aja paling. Tahan-tahan, tapi udah enek juga ini kurang ajar, ini. Tapi tahan. Ternyata saya gak bisa terima tuh. Bahwa memang dia begitu. Bahwa dia di bawah. Ya pembantu kami di rumah, kalau ngomong, sebetulnya orangnya sih baik begitu ya. Artinya saya bilang cukup oke lah. Cuma kalau ngomong itu memang, apa, kagak ada sopan santun. Iya, tunggu dulu. Kita panggil, bisa, iya tunggu dulu. Kayak kita anaknya aja begitu ya. Saya ret naik satu kali. Kamu ngomong pelan dikit. Tapi saya udah lama dulu nih ngomong, karena kalau langsung ngomong udah mau tumpah ini ceritanya kan. Bos, kenapa? Kamu itu yang buat sopan dikit kalau ngomong. Ya, istri saya juga suka naik darah, saya suka bilang. Tapi pembantu kami ini hebat. Keran mampet pun dia bisa perbaiki. Jadi ini pembantu serbaguna ini. Plumbing juga, goreng juga, semuanya bisa dikerjakan. Nah, cuma itu tadi. Ya, saya biasa manjat ke atas, kita punya karpot begitu, jadi ada tanaman merambat kan. Suka naik, perbaiki, pelan-pelan naik. Kalau saya nggak ada, dia yang naik tuh, dia naik, pembantu, wah, dirapiin semua. Nah, itulah dia. Jadi saya suka bilang istri saya, memang kita dapat pembantu, perempuan juga, laki juga. Jadi kalau kasar, udahlah, iyain aja lah ya. Kita ladenin juga susah kan ya. Yang penting dia sebetulnya sih hatinya baik. Ya, orang oke. Tapi keganggu enggak? Karena saya majikannya kan. Saya yang bayar dia gaji. Jadi waktu mau ngerti dia, saya baru belajar loh itu. Iya Tuhan susah amat ya. Karena hubungannya pembantu sama majikan nih. Bener loh. Hah? Gila. Susah juga ternyata. Maka apa yang dikatakan Paulus ini luar biasa, saudara. Itu sebab dikatakan ketika bertemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku pergi ke orang-orang yang terikat pada Taurat, aku rela mengikatkan diriku. Sekalipun aku merdeka. Hebat. Ya. Saya, saudara, karena suka kumpul teman-teman ya. Minum wine semua begitu kan. Kalau mereka habis makan pesta gitu kan bisa minum wine ya. Saya sampai baca bukunya Yohanes itu tentang wine. Baca saya, cara minum wine, kenapa diputer, kenapa ini red wine, apa white wine. Jadi kalau kita ngobrol nyambung tuh, gila Pak Pendeta penggemar wine ya, ketawa. Padahal kalau ditaruh wine saya gak minum. Ya, saya kalau kumpul banyak orang saya gak tahu ini siapa-siapa, saya gak mau minum. Ada etika buat saya. Bapak minum? Minum. Saya gak mau nafik. Tapi ada etika yang saya mesti jaga. Ya, lihat dengan siapa saya lagi minum, dengan siapa saya duduk. Ya, saya gak mau itu jadi batu sandungan. Kadang-kadang wine yang gak diminum itu pulang saya nyesel. Ya. Waduh Pak, enak loh Pak. 5 juta satu botol bagaimana? Pak, ini jarang nih Pak. Ya. Tetapi yang saya bilang tadi, saudara, enggak. Tapi kalau saya cerita, saya gak mau dong jadi garang bego. Ngomong-ngomong, saya ladenin. Wah, mereka cerita gini. Saya dapat ilmu juga dari mereka kan. Oh, dapat begini, dapat gini, dapat. Ya, just untuk ngobrol lah. Ahli sih enggak. Tapi kita bisa tahu, oh begini ya, oh begini ya, oh begini. Asal kita tahu sudah. Oh yang ngerti. Ya. Sehingga kalau orang bilang kan, kalau pecinta hewan, begitu wine buka, enggak boleh langsung habis kan. Kalau aku di rumah langsung habis, maboklah. Masukkan kulkas itu. Ya. Jadi kalau saya minum wine pakai es, pas salah, enggak boleh. Jangan didinginin. Itu cerincingnya tuh enggak berasa. Lalu wine itu kan bukan cuma di sini, ke hidung juga loh. Waduh segala macam deh ya. Kita juga tahu. Putar dua, putar tiga, baru tengguk. Kalau gaya minuman sih kayak peminum juga kita ya. Padahal ngitung-ngitung muternya juga takut tumpah. Padahal putar. Sebetulnya kan wanginya, set, bauannya masuk. Di sini, sesudah dikuasai ini otak, baru kita minum cicipan. Itu nyambungnya setengah mati. Itu teknik kan. Ya. Kalau kita kan lain justru minum wine. Minum wine-nya tutup hidung. Kenapa kau tutup hidungmu? Ah, takut batu aku. Enggak. Itu apa namanya ya? Jadi satu hal ya. Jadi di dalam bagian seperti itu belajar. Yes. Tetapi tidak harus menjadi. Ngerti ya? Kita belajar orang minum wine, kita ngerti apa. Tapi tidak jadi peminum wine. Kita gak harus jadi mabok dong. Tapi jangan karena gak minum wine, kita gak ngerti apa itu. Maka saya duduk kemanapun, mau ngobrol apapun, nyambung-nyambung aja. Ya, saya ketemu siapa, bidang apa, ngobrol apa. Repotnya berarti saya mesti apa? Saya mesti benahin diri dong. Maka saya kalau di mobil ya, pilihan saya El Cinta. Saya dengar berita. Ya, sampai rumah nonton pasti talk show. Kecuali ada anak-anak, ya berkelahi lah kita channelnya kan. Mau mana. Tapi kalau saya private, pribadi, pasti saya ngambil ke talk show, larinya juga berita. Ya, saya lalap semuanya. Ya, baca mana-mana yang penting. Sehingga komunikasi gak ketinggalan. Saya ketemu banyak sekali kawan-kawan pendeta, kadang-kadang sudah seminggu nih kasus geger di Indonesia. Dia gak tahu tuh cerita. Karena gak baca koran, gak denger radio. Pak, kita kan di surga terus. Katanya. Turun kau ke dunia, aku bilang ya. Gila kau, kita lagi ditugaskan dari surga turun ke dunia. Persoalan dunia kau enggak tahu. Surga dulu yang kau bicarakan. Bagaimana kau mau nolong orang dunia itu? Turunlah. Belajarlah. Elegansi orang Kristen. Sehingga Paulus ada di mana? Ada di mana? Kenapa? Karena memberitakan Injil keharusan. Celaka kalau tidak. Tapi kalau aku mau ketemu orang itu, ini orang Yunani. Filsafatnya hebat. Gimana aku mau ngomong sama dia? Paulus belajar apa filsafat mereka. Dia naik ke Areopagus. Hebat tak? Wih, Areopagus ya. Kemarin kita di Yunani, saya bayangkan. Kita naik, waduh. Di sini sih Paulus ngomong gitu ya. Aku mau ngomong gak ngerti pula bahasa Yunani, itu repotnya. Ya. Jadi dia cuma ngeliat lalu membayangkan. Apa yang dikerjakan Paulus? Hebat ya? Ayo. Paulus orangnya pintar, yes. Rendah hati, yes. Tahan banting, yes. Melepas kenyamanan, yes. Karena Paulus calon pemimpin agama, majelis agama yang besar. Rela jadi pengikut Kristus yang diuber-uber. Akankah aku berani di situ? Itu pergumulanku. Dan aku berdoa. Dan aku mau saudaraku, engkau juga berdoa di porsi masing-masing. Di mana Tuhan taruh engkau. Supaya kita jadi laskar yang tangguh. Jangan cengeng. Jangan lemah. Majulah. Berkelahilah. Mari kita saling mencermati. Mari kita saling mengamati. Mari kita saling menguatkan. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Dan bukan pecundang. Bungkam mulut dunia ini. Dengan hikmat Tuhan yang diberikan padamu. Bicara kebenaran. Jangan gentar. Supaya kau jadi corong dunia ini. Sehingga dengan demikian. Kita boleh menjadi orang. Yang mengemban tugas. Yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa. Tugas itu bukan beban. Tugas itu adalah kepercayaan, kenikmatan, kehormatan. Banggalah engkau kalau Tuhan percayakan Injil itu kepadamu. Banggalah engkau kalau kau boleh menjadi alatnya. Karena dia tidak perlu engkau. Dia tidak perlu aku. Dia bisa lakukan dengan apa yang dia mau. Tapi dia libatkan kita dalam karya besarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kita tunduk kepada